Terdiam diriku merenungkan atas apa yang telah terjadi. Semua yang selama ini sangat aku inginkan harus ku terima, tak bisa ku rasakan. Tahukah kau yang ku rasakan sejak kau pergi dariku? Hampir tak pernah ku tahu, tahu apa mimpiku. Mungkin aku harus katakan aku kehilanganmu, tapi aku sadar itu semua sudah berlalu. Sejak kau